kau mereda selalu tenista lantaran aku pernah dikecewakan. Setelah kau aku miliki, akan ku buat kau gembira. Harus percaya niat hatiku, kau kan jadi permaisuriku. Kalau kau sayang, aku pun sayang. Kita sama sayang menyayangi. Apa yang dikata, semua mainan perang. Oh, perasaanmu kepadaku, agar aku dapat mengerti segalanya. Jika benar engkau mencintaiku, kan ku balas dengan rela. Tidak perlu kau rahsiakan perasaanmu, kerana aku amat mencintaimu. Jika benar hatimu dan hatiku sehaluan, betapa bahagianya. Engkau tak perlu curiga setelah ku berterus terang bahwa ku menerimamu, oh seadanya. Aku juga mengharapkan agar kau menerima aku seikhlasnya, oh walaupun sederhana. Dalam mengejar impian, tak semua akan tercapai. Tidak semua cinta manusia berakhir dengan perkahwinan. Jika ada jodoh kita, dapatlah bersama. Jika tiada, janganlah kecewa, ada hikmah di sebaliknya. Sana kau hadir.

hanyalah lembaran wajahmu, ku titip namamu, meskipun ku tahu kau tiada lagi. Walaupun kasihku sehangat mentari, cintamu bukannya menjadi taruhanku. Walaupun naluri merontak menanti, cintamu bukannya suatu pengabdian. Biar cinta ini tak lagi berwarna, biar lembaran wajahmu, ku titip namamu, meskipun ku tahu kau tiada lagi. Walaupun kasihku sehangat mentari, cintamu bukannya menjadi taruhanku. Walaupun naluri meronta menanti, cintamu bukannya suatu pengabdian. Ah! nota perpisahan membuatkan diriku kesepian. Mana mungkin untuk aku lupakan dirimu. Sepanjang hayat perjalanan diundang kedukaan. Kembalilah oh kasihku, maafkanlah jika ku bersalah. Lupakanlah sejarah duka, bukan ku sengaja. Demi kasih dan